warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي وأخواتي في الله حفظكم الله. الحمد لله kita kembali bertemu dan berjumpa di salah satu tempat yang sangat mulia dan terhormat di muka bumi, tempat beribadah dan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama telah menyebutkan bahwa belajar ilmu agama termasuk min afdalil jihad, termasuk jihad yang paling besar di masa sekarang ini. Apalagi kalau kita mendengarkan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa ilmu merupakan salah satu upaya menjihadi diri kita sendiri, termasuk dari kesempurnaan seorang muslim dan muslimah adalah di saat dia memiliki dua kekuatan di dalam hidupnya. Kekuatan barakallahu fikum, bila dia menyempurnakan dua kekuatan ini, seorang muslim dan muslimah bila menyempurnakan kekuatan ini pada dirinya, maka dia akan menjadi sesempurna manusia barakallahu fikum. Kekuatan apakah itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, pertama adalah quwwatun ilmiyatun, kekuatan ilmu, dan yang kedua adalah quwwatun iradiyatun ay amaliyah, kekuatan seseorang barakallahu fikum di dalam beramal iradiyah, kemauan dan keinginan, atau beliau simpulkan yaitu kekuatan amaliyah, amal dia barakallahu fikum. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, lil insani quwwatan, quwwatun ilmiyatun nazariyatun wa quwwatun amaliyatun iradiyah. Seseorang memiliki dua kekuatan, kekuatan ilmu dan kekuatan al-amal. Kata beliau kemudian melangsungkan wasa'adatuhu tammatu mauqufatun ala istikmali quwwatayhil ilmiyyati wal iradiyyah. Kebahagiaan seseorang yang sempurna terbatas, tertahan, berhenti pada kesempurnaan pada dirinya dua kekuatan ini, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Barakallahu fikum. Sekarang kita ingin tahu kekuatan ilmu yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala itu di mana, dan kekuatan beramal itu juga di mana. Kata beliau rahimahullahu taala, wastikmalul quwwatil amaliyah, ilmiah, menyempurnakan kekuatan ilmiah itu akan bisa terwujud dan terlaksana melalui bima'rifati faqirihi, mengilmui tentang sang penciptanya yaitu Allah Azza wa Jalla, wa ma'rifati asma'ihi, dan mengilmui tentang nama-nama wasifatihi dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan kekuatan ilmu pada diri seseorang bisa terwujud, bisa dia buktikan, bisa dia dapatkan, bisa dia berilmu tentang fatirihi wa bari'ihi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Wa ma'rifati tariq allati tuwassilu ilaihi. Kesempurnaan ilmu seseorang itu di saat dia berilmu dan mengetahui jalan yang akan menyampaikan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, untuk menopang kekuatan ilmu seseorang, maka dia harus menggenggam pengetahuan tentang jalan yang akan menyampaikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut dia mengetahui tentang segala mara bahaya yang akan menghadang di perjalanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu afatiha, yaitu mengetahui, mengilmui, berpengetahuan tentang segala yang akan mengganggu, yang akan menghalangi dia dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sangat dalam kekuatan ilmu yang ada pada diri seorang, sehingga tidak cukup mengerti atau memiliki kekuatan itu hanya mengilmui sebagian al-Islam, mengerti barakallahu fikum lahiriyah al-Islam saja. Bisa berpenampilan sebagaimana penampilan Rasul, bisa ini sebagaimana barakallahu fikum Rasul bersolat. Tidak hanya sebatas itu, bahwa kita kalau ingin sempurna sebagai manusia dan menggenggam dua kekuatan di dalam hidup, maka kekuatan ilmu itu terkait dengan Allah Azza wa Jalla, mengerti dia sebagai sang pencipta, mengerti nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui jalan yang akan menyampaikan kepadanya, serta mengetahui segala perkara yang akan mengganggu dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. mungkin belum terbayang apa sih pengganggu dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan awa'ik, penghalang-penghalang perjalanan suci seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah menyebutkan ada 3 penghalang besar dalam perjalanan suci seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghalang yang terbesar dalam perjalanan suci seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Wathani yang kedua, penghalang besar yang akan menggagalkan dia untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-bid'ah, yaitu kebid'ahan barakallahu fikum. Dan yang ketiga yang menjadi penghalang besar seseorang hamba dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala al-maksiatu, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 penghalang besar dalam perjalanan suci seseorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Sekarang bagaimana kita menyingkirkannya? Dan dengan apa kita menyingkirkannya barakallahu fikum? Beliau memberikan bimbingan rahimani wa rahimakumullah untuk menyingkirkan kesyirikan sebagai penghalang terbesar dalam perjalanan suci seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum bi nasyri tauhid, dengan menebarkan tauhid barakallahu fikum, dengan mendakwahkan tauhid. Ini yang akan menjadi pembebas, pelepas penghalang yang terbesar dalam hidup seorang hamba untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa keluar suara. Tadi sudah. Itulah dia, ilmu. Nah, jadi barakallahu fikum, penghalang yang terbesar dalam perjalanan suci seseorang hamba kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla akan dihilangkan, dilenyapkan dan disingkirkan binasyri tauhid, dengan menebar ketauhidan barakallahu fikum. Pertama kali tentunya membebaskan diri dari belenggu penghalang besar dalam perjalanan suci kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita belajar tauhid, mengilmui tentang akidah dan tauhid. Yang kedua, untuk melenyapkan penghalang kebid'ahan, perkara-perkara baru dalam urusan agama, binasyri sunnah, dengan menebar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menebar tuntunan-tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam dalam semua persoalan yang terkait dengan agama Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian membebaskan dari penghalang yang kedua ini. Dan yang ketiga, untuk kemudian bisa melepaskan dari penghalang yang ketiga, yaitu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan cara at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada di dalam pandangan agama seseorang itu atau hamba Allah ini, bani Adam, akan bersih dan suci dari dosa. Tidak. bagaimana kita akan menganggap diri sok suci, tidak akan terjatuh di dalam dosa, kesalahan. Sementara Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Yang namanya anak Adam itu akan banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Namun yang jelek dengan kesalahan dan kekeliruan sebagai tabiat anak Adam, dia berusaha menyembunyikan diri, dia berusaha barakallahu fikum, kemudian lari, dia berusaha mengelak, sampai kemudian dia berupaya untuk memberikan pembelaan terhadap dirinya yang salah. Ini adalah kejahatan besar. Ada diri bani Adam itu. Semestinya dia adalah banyak orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, harus menjadi terbaik dalam melakukan kesalahan. Apa bapak ibu? Orang yang terbaik dalam melakukan kesalahan ada enggak? Orang yang terbaik dalam melakukan kesalahan ada enggak abang Buren? Ada. Hah? Orang yang terbaik dalam melakukan kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwab. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, semua yang namanya anak Adam itu terjatuh dari kesalahan dan kekeliruan. Sehingga jangan ada seorang muslim dan muslimah menganggap dirinya suci dan dosa. Namun kita harus menjadi orang yang terbaik di saat melakukan kesalahan dan kekeliruan, yaitu menjadi orang yang banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita akan mensucikan diri dari kesalahan? Sementara Allah Azza wa Jalla dalam hadis kudsi mengatakan, ya ibad, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Allah Azza wa Jalla dalam hadis kudsi mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian setiap malam melakukan dosa, dan juga setiap siang kalian melakukan dosa, dan saya adalah orang yang mengampuni dosa. Kullukum tukti'una bil-layli wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian setiap malam, setiap siang melakukan kesalahan dan dosa, maka saya adalah pengampun dosa, kata Allah Azza. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Maka untuk membebaskan perjalanan suci seorang hamba di saat dihadap oleh dosa dan kemaksiatan, maka dia harus banyak-banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rahiman wa rahimakumullah. Sampailah kita bahwa termasuk dari kekuatan ilmiah seseorang, dia mengerti jalan-jalan yang akan menyampaikan dirinya kepada Allah, dan dia tahu segala penghalang-penghalang yang akan menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, termasuk kesempurnaan barakallahu fikum seorang manusia atau seseorang dengan ilmunya, wa ma'rifati nafsihi, dia mengenali dirinya sendiri, wa ma'rifati uyubiha, dan mengenali aib-aibnya. dari barakallahu fikum termasuk dari kekuatan ilmiah seseorang. Termasuk dari kekuatan ilmiah seseorang, dia mengenali dirinya sendiri dan mengenali aib-aib dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Pelajaran yang sangat berharga dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena termasuk dalam sebuah musibah besar kalau ada seseorang yang tidak mengenali dirinya sendiri. Dia tidak tahu barakallahu fikum. Mari kita lebih dalam lagi untuk mengenali diri kita sendiri. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa man arafa haqiqata nafsih, siapa saja yang mengenali hakikat dirinya sendiri, arafa annahu manba'ul syar, dia akan tahu bahwa dirinya ini adalah sumber kejelekan. Sampai sebegitu lupa. Iya. Bukankah kami ini adalah sekarang mengenal dakwatus salafiyah? Benar. Tapi coba sebelum Anda mengenal dakwatus salafiyah, kemana kecenderungan engkau? Kemana barakallahu fikum nafsumu ini rahimani wa rahimakumullah jami'an? Kepada kejelekan dekat, kepada dosa berlumuran dan seterusnya, kepada kebengkokan amat sangat-sangat dekat. Manfaat syar sebagai sumber barakallahu fikum kejelekan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin sekarang ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, khalaqtu ibadi unafa'a, aku ciptakan hambaku ini adalah unafa' dalam kelurusan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa diri kita ini adalah manba'us syarr, sumber kejelekan. Barakallahu fikum. Sesungguhnya tidak ada pertentangan ucapan beliau. Karena makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqtu ibadi hunafa, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Maknanya adalah saya menciptakan hambaku dalam kondisi hunafa, lurus. Maksudnya adalah manusia itu punya kesiapan untuk menjadi orang yang lurus. Manusia itu punya kuwah, kekuatan untuk menjadi orang yang lurus. Barakallahu fikum. Ketiga, manusia itu punya kecenderungan juga untuk menjadi orang yang lurus. Maka di saat tidak dimanfaatkan kecenderungan, kekuatan, kemampuan dan kesiapan menjadi yang lurus, fajtalabhumus syayatin, setan yang menyambar kesempatan, setan yang memanfaatkan kemampuan itu. Barakallahu fikum. Sehingga menjadi orang yang jahat dan jahat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menjelaskan bahwa hakikat pribadi manusia inilah dia manba'us syarr. Maka beliau melangsungkan, kebaikan yang ada pada manusia, kebaikan yang ada pada diri manusia bukan muncul dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah semata-mata fadlun wa rahmatun minallah, sebuah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Berarti kebaikan yang muncul, yang dulu kita tidak pernah peduli yang namanya kemaksiatan. Bahkan kita melaksanakan dan melakukan tiba-tiba perjalanan waktu muncul ketidaksukaan dan kebencian kepada kemaksiatan. Barakallahu fiik. Tiba-tiba muncul kecintaan kepada iman. Itu dari mana? Dari diri kita sendiri. Jawabannya tidak. Namun itu semata-mata sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Taala yang mengatakan di dalam firman-Nya, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tetapi dia Allah Azza wa Jalla akan tetapi dia Allah Azza wa Jalla yang telah menghiasi keimanan di dalam hati-hati kalian dan menjadikan kalian cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum ketika orang masuk ke dalam keimanan kemudian cinta kepada iman, dia selalu mengingat jasa-jasa gurunya. Ya benar, guru Anda punya jasa. Ya alim Anda punya jasa. Tapi kalau alim atau guru Anda salah, tidak boleh Anda mengungkit-ungkit jasa. Semuanya itu adalah karunia dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Buat tentu, cuma jalannya adalah Pak Gurumu. Jalannya adalah Ustaz engkau. Jalannya adalah teman engkau. Tapi semata-mata itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kan sering orang mengikuti kejelekan dan kesalahan karena gurunya yang melakukannya, diungkit jasa-jasa gurunya. Wah, dia terlalu besar karena dia saya mendapatkan hidayah sampai kita meninggalkan hidayah. Betapa jelek kita ini barakallahu fikum, dan betapa rendah kita kemudian menganggap atau memandang hidayah itu rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka di saat muncul kecintaan kepada iman, maka itu semata-mata sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Allah yang menanamkan ketidaksukaan, kebencian pada dirimu terhadap kekufuran, terhadap kemaksiatan, kefasikan, dan kemaksiatan. Yang dulu kita terjatuh pada, yang dulu kita mengerjakannya, yang dulu kita senang yang namanya dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Lalu kemudian muncul ketidaksukaan, kebencian terhadapnya. Bukan muncul dari diri kita sendiri. Bukan muncul dari pak guru kita, ustaz kita, alim kita. Namun itu adalah semata-mata sebuah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus diingat. Ini yang harus dipegang barakallahu fikum. Agar jangan sampai kita terjatuh dalam kubangan dosa mengikuti guru kita, mengikuti ustaz kita, mengikuti alim kita, atau mengikuti ulama kita mungkin. Jangan sampai bahwa semuanya itu semata-mata sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin wa hafidhakumullah jami'an. Maka ini dalil yang dipergunakan atau yang dipakai oleh Imam Ibnu Qayyim dalam surat Al-Hujurat, bahwa kebaikan yang ada pada diri manusia bukan muncul dari dirinya sendiri, namun semata-mata sebuah karunia dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan termasuk marhalah jihad, termasuk marhalah jihad yang tinggi adalah berjihad melawan diri kita sendiri. Ya, sekarang saya tanya, setelah kita terbimbing untuk cinta kepada iman, kemudian terbimbing untuk benci kepada kemaksiatan, kita sering jatuh ke dalam dosa atau tidak? Kita masih sering jatuh ke dalam dosa atau tidak? Itulah diri kita. Sudah mendapatkan yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla, kecenderungannya untuk melakukan dosa itu tetap ada. Tetapi itulah dia bertaubat, dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah dia diri kita sendiri yang harus kita menyadarinya selalu sadar-sadar. Jangan sampai ada kesalahan yang kita lakukan lalu kita tidak bertobat darinya. Jangan sampai kekeliruan yang kita pegang, kita berikan pembelaan, kita datangkan penguat, kita datangkan, kita mencari pembelaan dari teman kita, dari murid kita. Jangan sekali-kali muncul pada diri kita bahwa aku yang salah itu salah, aku dosa itu adalah dosa. Jangan menyembunyikannya rahiman wa rahmatullah jatuh. Karena apa? Sudah kita sampaikan pada pertemuan di depan bahwa hidayah itu tidak kemudian serta-merta diberikan oleh Allah kepada seseorang tanpa ada dari hamba itu mau mendapatkannya, siap memperolehnya. Kata Imam As-Sidi rahimahullah, untuk mengingatkan kembali, memang Allah memberikan hidayah kepada seseorang kapan? Idza hasuna qasduhu, apabila niatnya, kemauannya, cita-citanya itu mulia. Tapi kalau orang yang punya cita-cita jelek, dia salah tetapi dia berupaya mempoles kesalahannya supaya benar, banyak pengikutnya, banyak pembelanya, ini sudah salah. Sudah tidak memiliki niatan yang baik dan bagus. Wajar lambat laun hidayah itu dicabut oleh Allah SWT. Sehingga apa yang dia ingkari kemarin, sekarang dia jadikan sebagai ilmu. Apa yang dia ilmui ilmu kemarin, dia sekarang ingkari barakallahu. Inilah gambaran hidayah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentu sangat-sangat mengerikan barakallahu. Maka oleh karena itu, kita tidak akan bisa melakukan jihad terhadap diri kita sendiri kecuali dengan empat tahapan. Empat barakallahu fikum upaya dan usaha. Empat-empatnya itu ada di dalam satu surah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Usul At-Talata. Mana dia abauli? Empat perkara tersebut rangkum di dalam satu surat pendek terdapat di dalam kitab Al-Usul Al-Talata. Pernah belajar tidak Usul Al-Talata? Pernah belajar apa itu kitab Usul Al-Talata? Apa artinya? Yang di belakang saya, tiga landasan utama. Mana dia ayat yang menjelaskan dan menerangkan kalau mana surat yang menjelaskan dan menerangkan bahwa di sana ada kiat-kiat untuk menjihadi diri sendiri. Surat Wal-Asr. Barakallahu fiik. Coba dibaca bau. Bau. قال الله عز وجل في الكتاب والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. Empat kiat yang disebutkan di dalam satu surat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kiat untuk menjihadi diri kita sendiri. Yang pertama, barakallahu fikum, adalah menjihadinya agar mau belajar ilmu agama. Agar mau barakallahu fikum belajar ilmu agama. Ini pertama. Ya, kalau persoalan ilmu dunia kita siap mencarinya ke seluruh pelosok tanah air kita yang luasnya begitu sangat barakallahu fikum, bahkan kalaupun sekiranya di luar negeri kita ini, di situ ilmunya kita siap untuk menuntutnya. Tapi terkait dengan ilmu agama, barakallahu fikum, sungguh amat sangat menyedihkan. Rahimani wa rahimakumullah, ya, sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena muncul orang tua yang tidak punya kepedulian terhadap agama anak. Ya, maaflah mungkin kedua orang tua kita di dalamnya, semoga Allah mengampuni mereka yang telah meninggal dunia, kemudian memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Tidak ada kepedulian sama sekali terkait dengan ilmu agama. Tetapi kaitannya dengan ikal-ikal di belakang nama atau di depan nama, bapak ibu kita siap berkorban. Mau jual sawah, mau jual ladang, mau jual kerbau, mau jual apa saja, siap mereka untuk berkorban. Tapi terkait dengan ilmu agama, sungguh amat sangat sedikit dari kedua orang tua yang mau peduli terhadapnya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada empat kiat menjadikan seseorang itu merdeka di dalam hidupnya, dan dia akan menjadi, barakallahu fikum, pemenang di kehidupan dunia ini. Pertama, dia berupaya untuk menjihadi dirinya melalui ilmu agama. Yang kedua, apa juga? Yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Karena para ulama menyebutkan ilmu itu adalah wasilah, perantara. Goyahnya adalah apa? Goyahnya adalah, tujuannya adalah al-amal barakallahu fikum. Ya, saya kira belum pernah berdu'ah menemukan ada orang yang nanam pohonnya, anak tidak kepingin buahnya, anak kepingin daunnya saja, anak kepingin rantingnya, biar anak saya bisa main ayunan di bawahnya. Kayaknya tidak ada dia gitu. Ada pohonnya? Oh, tidak ada. Mesti orang ingin menanam pohon, ya, pohon bar, kalau mangga contohnya, untuk menghasilkan buahnya. Maka ilmu itu adalah pohon, buahnya adalah apa? Amal barakallahu fikum. Kemudian kiat yang ketiga yang disebutkan di dalam surat Al-Asr, setelah dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal, dia harus terjun untuk berupaya menyempurnakan orang lain juga melalui pintu dakwah ilaih, melalui pintu berdakwah barakallahu fiik. Dia telah berupaya menjihadi dirinya dengan ilmu, kemudian beramal, sudah sempurna dirinya, dua kekuatan sudah dimiliki, untuk kemudian membantu dirinya bertambah kuat, maka dia terjun untuk kemudian menyempurnakan dan melengkapi orang lain melalui mediasi dakwah. Kemudian yang keempat, Zen Barumai. Ahsan. Orang mau belajar butuh sabar. Orang mau mengamalkan ilmunya butuh kesabaran. Dan orang yang mau mendakwahkan ilmunya butuh kesabaran. Maka menjihadi diri dengan bersabar barakallahu fiik. Bersabar di dalam belajar, bersabar di dalam mengamalkan ilmunya, dan bersabar di dalam menyampaikan dan mendakwahkannya kepada orang lain. Empat kiat ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjihadi diri sendiri. Kita kembali ma'asyurat ikhwah, setelah kita mengenal bahwa ini hakikat diri kita dan kita harus memasang upaya menjihadinya barakallahu fikum, termasuk dari kesempurnaan kekuatan ilmu seseorang dengan mengerti aib-aibnya. Ya, mengerti barakallahu fikum aib-aibnya rahimahullah wa rahimahumullah. Kembali Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan kepada kita bahwa, kata beliau, barakallahu fikum, hati yang dimiliki oleh seseorang itu bagikan sebuah benteng. Ya. Seseorang tidak akan mampu melindungi bentengnya. Seseorang tidak akan mampu melindungi bentengnya kecuali dia harus mengerti barakallahu fikum pintu-pintu benteng tersebut. Orang tidak akan mampu menjaga tembok benteng, ya enggak. Mesti yang dijaga dengan ketat adalah apa? Pintunya. Karena dari sinilah musuh akan masuk. Ya. Rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kisah para pendahulu kita yang saleh. Seseorang yang benar-benar baru keluar itu menjaga ketulusan dan ikhlasan dirinya. Ya, ketika dihadang oleh benteng besar barakallahu rahimani wa rahimakumullah, yang mencoba untuk melakukan upaya yang pasukannya sendiri tidak tahu apa yang diperbuat dan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, loncat seorang diri, lompat dari barisan keluar lalu membobol bagian benteng, pintunya benteng itu kecil, seukuran badannya bisa masuk. Musuh juga tidak mengerti. Lawan tidak mengerti bagaimana barakallahu fikum upaya besar yang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya jiwa pemberani dan ketulusan di dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bisa melobani benteng itu dengan sabar, bukan sehari dia lobani, barakallahu fikum bisa masuk badannya. Sampai kemudian dia masuk seorang diri tanpa ada satupun yang mengetahuinya. Dari dalam dia buka kunci dada. Kesempatan besar. Keberanian yang sangat dimiliki. Maksudnya sebagai gambaran. Orang akan musuh akan menyerang. Di saat kita di dalam benteng. Mesti yang dicari adalah pintu benteng. Bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam benteng batu waktu itu. Kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak kita. Melalui pembahasan bahwa ternyata hati manusia itu bagikan sebuah benteng. Dia akan punya kekuatan untuk melindungi bentengnya apabila dia mengerti dan mengenali pintu-pintu benteng tersebut. Ya, jangan menyangka benteng itu cuma satu pintunya, ya. Ya, ada pintu untuk kemudian menghadang lawan dari arah, dan ada pintu untuk bisa lari dari dalam benteng. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Nah, kemudian beliau menyebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka pintu benteng yang ada pada diri manusia yang harus dia kenali satu persatu pintu-pintu itu adalah ahwaluhu. Sifatuhu. Sifat-sifat yang ada pada manusia itu. Itulah dia pintu benteng. Ya, sifat-sifat yang bagaimana sih? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih jauh lagi, pintu-pintu benteng merupakan sifat-sifat manusia, itulah dia pintu benteng. Kalau Anda tidak mengenali diri sendiri, tidak mengenali sifat kita sendiri, mungkin di antara kita ada yang punya sifat sedikit pucuk. Kalau melakukan kebaikan, meski seolah-olah dia yang terdepan, dia yang, dia, dan seterusnya. Ini kan sifat yang ada pada manusia. Berarti Anda kenali diri Anda. Punya keangkuhan dan kesombongan. Ini juga merupakan sifat kerakusan, ketamakan. Allah menyebutkan. Ini adalah sifat-sifat. Bila ada pada diri manusia, itulah pintu yang akan dijebol barakallahu fikum oleh lawan untuk memasukinya. Termasuk di dalamnya adalah al-ghadab. Al-ghadab apa artinya? Abu Hanif, marah, emosional. Orangnya gampang apa sih? Tidak punya kesabaran, sumbunya sangat-sangat pendek barakallahu fikum. Ya, tahu kan makna sumbu pendek? Tahu? Tahu. Yang cepat emosional barakallahu fikum, marah. Ini adalah sifat yang akan bisa melaluinya dimasuki oleh lawan. Apalagi kalau sekiranya wis sudah emosional, punya jiwa pendendam, lebih jelek lagi. Seseorang barakallahu fikum, ya, tidak punya pendendam, tapi dia punya sedikit emosional, insya Allah masih bisa. Tapi kalau dia sudah memiliki jiwa pendendam barakallahu fikum, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sifat-sifat yang ada pada manusia itu, itulah pintu benteng. Berarti harus dikenali diri-diri kita barakallahu fikum. Harus dikenali sifat-sifat diri-diri kita. Harus tahu rahimani wa rahimakumullah jami'. Karena kalau sampai kita tidak mengenali diri kita, khawatir. Dari situlah musuh yang selalu mengintai kita dalam setiap saat dan setiap waktu untuk kemudian masuk ke dalam diri kita sendiri. Kalau orang punya jiwa al-kibru, sombong, barakallahu fikum, pertama, dia akan menolak kebaikan. Dia akan menolak kebenaran. Kenapa? Karena datangnya dari orang lain. Apalagi kalau kebenaran itu datang dari orang yang lebih rendah dari dirinya. Tidak. Ya. Kalau sekiranya orang yang punya jiwa kesombongan ini selalu berdempet atau selalu beriringan dengan sifat hasad. Sebab dia tidak pernah akan mau ada orang lebih dari dirinya. Kalau ada orang yang lebih dari dirinya sendiri, dia akan berupaya untuk menyingkirkannya. Dia berupaya untuk menendangnya. Dia berupaya untuk mengusirnya. Baru kemahukin. Ini terkait dengan sifat apabila ada kesombongan pada diri kita rahimah wa rahimahullah. Selalu beriringan dengan sifat hasad. Lalu ternyata temannya itu dapat lebih baik, padahal dia usahanya ya, cuma ya apa namanya tukang sol sepatu misalkan barakallahu fikum ya, kemudian dia ini tapi yang ini bisa menabung, dia tidak pernah akan studi itu semuanya. Dia akan mencari langkah bagaimana dia menjatuhkan temannya, kemudian ditinggalkan oleh teman-teman yang lain. Itu yang dilakukan dan diusahakan. Maka termasuk dari tanda kesempurnaan ilmu seseorang, dia tahu tentang aib-aib yang ada pada diri. Aib-aib yang ada barakallahu fikum pada dirinya sendiri. Inilah dia yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pintu-pintu benteng yang darinya lawan dan musuh akan memasukinya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Berarti betapa beruntungnya orang yang sudah berilmu agama. Dia menyabarkan dirinya untuk mencari ilmu agama. Dan dia sabarkan dirinya untuk mengamalkan ilmu agama. Betapa beruntungnya. Karena ini adalah upaya-upaya untuk dia menjihadi dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ini terkait dengan barakallahu fikum. Ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lalu beliau kemudian menutup pembahasan terkait dengan kekuatan ilmiah ini mengatakan, فَبِهَذِهِ الْمَعَارِفِ الْخَمْسِ يَحْسُلُ كَمَالُ قُوَّةِ الْإِلْمِيَةِ. Kata beliau, dengan lima perkara dan hal ini, lima pengetahuan ini, akan terwujud kesempurnaan ilmiah seseorang. Kekuatan ilmiah seseorang. Maka kata beliau, wa a'lamun nas. Orang yang paling berilmu dari manusia ini, a'rafuhum biha. Orang yang paling berilmu tentang lima perkara tersebut. Mana dia lima itu? Satu. Ayo. Mana dia barakallahu fikum? Lima perkara tersebut. Pertama, berilmu tentang fakirihi wa bariihi. Berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Yang kedua, berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berilmu tentang jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, sekaligus perkara yang akan menjadi perintang-perintang di dalam perjalanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, barakallahu fikum. Mengenali diri, barakallahu fikum, dan mengenali aib-aib dirinya sendiri. Lima perkara ini, kata beliau, orang yang paling berilmu, aqrafuhum biha. Orang yang paling berilmu tentang lima hal ini, wa aqrafuhum biha, wa aqrafuhum biha. Dan orang yang paling faqih tentang lima perkara tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan memberikan taufik padanya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kekuatan amaliyah seseorang. Kekuatan, barakallahu fikum, amaliyah seseorang, rahimani wa rahimakumullahu jami'. Bagaimana untuk kemudian bisa mewujudkan kekuatan amaliyah iradiyah itu? Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yahsul, tidak akan terwujud dan terlaksana kekuatan amaliyah ini illa bimura'ati hukukillah subhanahu wa ta'ala alal abdi wal qiyami biha ikhlasan wa sidqan wa nushan wa ihsanan wa mutaba'atan wa syuhudan li minnatihi alaihi. Kata beliau barakallahu fikum, tidak akan sempurna kekuatan amal iradah pada diri manusia ini kecuali dengan menjaga dan memperhatikan hak-hak Allah Azza wa Jalla pada dirinya. Hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri manusia itu dan tampil mewujudkannya, barakallahu fikum. Ikhlas, dengan dasar ikhlas dia membuktikannya, hak-hak Allah Azza wa Jalla, atas dasar kejujuran dia melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla, atas dasar mutaba'ah, meniru dan meneladani Rasul alaihi salatu wassalam, wa syuhudan li minnatihi alaihi, dan terus melihat, menyaksikan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadanya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, kekuatan ilmu amaliyah seseorang itu nampak di saat ketekunan dia di dalam melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kekuatan ini alhamdulillah sedang kita perlukan. Yang namanya kekuatan, ya, harus dijaga dan harus ditambah. Bagaimana caranya? Semangat belajar ilmu agama. Jangan menjadi orang yang punya jiwa pemalas, barakallahu fikum. Ya. Kesempatan belajar, jangan sampai banyak alasan, banyak uzur yang kita berikan, barakallahu fikum. Apalagi kalau sekarang alhamdulillah ada durus, ya, pelajarannya di musala ini. Usulul Qadr 40 an-Nawawi. Jangan sekali-kali bisa ayat itu kebaikan dibukakan ada orang lain yang memberikan bantuan kebaikan kepada diri kita sendiri. Jangan sampai disia-siakan, dimanfaatkan. Karena tadi, kalau sampai kita tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan itu, siapa yang akan menyambarnya? Setan Barakallahu. Setan yang akan menyambarnya rahimani wa rahimakumullah. Maka ditunjukkan majlis ilmu dan majlis taklim yang sudah lama diinginkan, saya mengatakan sudah lama dicita-citakan, maka ketika ada, bagaimana Bapak juga sudah lama diinginkan, diharapkan, dicita-citakan, ketika ada. Ketika ada, ketika terwujud, apa yang diharapkan, dicita-citakan? Ketika sudah ada, maka kita diharapkan untuk bisa mengikutinya, mencapainya, kemudian dicita-citakan. Masya Allah. Jazakallah khair. Absennya, saya terus dilancarkan. Untuk Abu Khadijah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah. Dua kekuatan ini sedang kita genggam. Sekali lagi, dua kekuatan ini sedang kita genggam. Berarti kita harus memberikan penjagaan dan perlindungan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Nah, sebelum kita melangsungkan, insyaAllah kita istirahat dulu sambil menunggu waktu zuhur. Setelah itu ba'da zuhur insyaAllah kita langsungkan barakallahu fikum kepada pembahasan yang terakhir rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkait dengan sebuah bushra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. والله تعالى على الصواب. وان سبب ما نشر الكتاب untuk tetap istiqomah dalam tahun ini, karena akhir-akhir ini kesibukan dalam pekerjaan sering melalaikan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu barakallahu fikum. Keistiqomahan di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu semata-mata sebuah anugerah lebih dan taufik dari Allah di atas taufiknya. Taufik dari Allah Azza wa Jalla di atas taufiknya barakallahu fikum. Apa maksudnya? Ya, seseorang berjalan di atas dakwah itu sudah merupakan taufik dari Allah. Maka istiqamah di atas dakwah itu merupakan taufik keberikutnya. Sampaikan wahatilakumullah jami'an. Adapun terkait dengan apa yang ditanyakan, bahwa akhir-akhir ini banyak kesibukan, artinya pekerjaan mungkin tugas barakallahu fikum, maka keistiqomahan engkau di dalam dakwah ini di kesibukan tugas-tugas tersebut adalah engkau menjaga dan memelihara dakwah itu pada diri engkau. Di saat engkau mungkin berada dalam pekerjaan, engkau tidak menyelisihi konsekuensi dan tuntunan dakwah itu. Kalau ternyata pekerjaan itu akan menjatuhkan kepada pelanggaran barakallahu fikum terhadap tuntunan agama, maka wujud istiqomah engkau tidak melangkah terhadap pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu akan menyebabkan kehancuran diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dalam kesibukan apapun dari pekerjaan duniawi, maka wujud keistiqomahan itu adalah tetap engkau jaga tuntunan-tuntunan agama dan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau tugas itu sendiri menyelisihi konsekuensi dakwah, maka engkau jangan mencoba untuk melangkah mengerjakan barakallahu fikum tugas-tugas yang menyelisihi dakwah tersebut. Bagaimana cara kita untuk mencegah ketersinggungan antara ikhwah? Rasulullah alaihi salatu wassalam barakallahu fikum telah menyebutkan, yaitu ketika ada seseorang datang kepada beliau mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan saya." Rasulullah mengatakan, "La taghdab, jangan engkau marah." Orang ini lagi menuntut. Dia berharap ada nasihat selain ini. Minta lagi. Rasulullah tetap mengatakan, "La taghdab, jangan engkau marah." Dia mencoba menuntut wasiat yang lain. Mungkin ada pesan yang lain. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengulangi, "La taghdab, jangan engkau marah." Kalimat dan wasiat Rasul yang berulang-ulang ini, barakallahu fikum, ada pelajaran di dalamnya. Apa itu? Kita harus berjuang dan melawan. Ya. Nasihat beliau, "La taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah." Ini barakallahu fikum memiliki pelajaran yang sangat berharga. Wasiat diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Anda harus menahan emosional, menahan ketersinggungan, melawan barakallahu fikum sifat marah apabila muncul. Ya, dan engkau berbuat dan engkau berjuang. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukan yang namanya orang kuat itu adalah orang yang bisa membanting lawan. Tetapi yang namanya kuat itu adalah siapa? Orang yang mampu menahan marah. Berarti Allah Rasul mengingatkan menahan marah itu berat loh. Tetapi ingat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan nilai besar, "Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas." Allah sanjung, Allah puji orang-orang yang menahan marahnya, menahan emosionalnya, menahan ketersinggungannya. Allah memuji. Barakallahu fikum. Ya. Maka oleh karena itu, ketika seseorang punya jiwa dan suka tersinggung, dia harus menghindar dari apa yang membuat dia tersinggung. Dan yang kedua, dia harus menahan diri. Karena Allah memuji orang-orang yang menahan diri. Barakallahu fikum. Ya, bukan kemudian, "Ya Ustaz, saya ingin jiwa emosional saya, apa namanya, sifat marah saya ini hilang." Jangan dihilangkan. Nanti kalau hilang ketika menghadapi ahlul bid'ah, Anda tidak punya marah. Bahaya. Barakallahu, jangan dihilangkan. Di sana marah itu terpuji dan juga ada yang tercela. kita membimbing sifat marah itu untuk menjadi selalu berada di dalam keterpujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu. Enak, kita tutup dulu. Ya, nanti kita masukkan di Bismillah. Wa akhiru da'wana walhamdulillah. Subhanallah wa rahmatika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.